Jazakumullah. Hadis pertama dalam Umdatul Ahkam dalam kitab Siyam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Larangan mendahului Ramadhan puasa sehari dua hari menjelang Ramadhan ya, dengan niat ikhtiyat atau semisalnya, kecuali seorang yang melakukan puasa sunnah yang biasa dia lakukan, atau puasa nazar, atau puasa qadha. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza raaitumuhu fa'aftiru wa idza raaitumuhu fasumu wa idza raaitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdurulah, yani fa'akmilul 'adad fa'akmilu iddat sya'ban 30. Terkait dengan masalah hukum asal atau hukum masuknya Ramadan dengan ru'yah atau dengan ikmal Sya'ban 30 hari. Hadis yang ketiga yang tadi kita bahas, yang tadi malam kita bahas, ada hadis Anas bin Malik ya, tentang sunnahnya sahur, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kalau sahur makanannya, kalau suhur amarannya. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah memberikan nasihat kepada kita, kata beliau, yang bagi li talibil ilmi an yahfaza haditsan fi kulli babin min abwabil adab. Iya, seyogianya seorang talibul ilmi menghafal hadis di setiap bab-bab ilmu yang dia pelajari. Alhamdulillah kami kita punya hadisnya pendek-pendek dihafal. Ya, siang kita baca ayat-ayat siang. Ya, ke malamnya kita baca hadis-hadisnya ya, terkait dengan masalah saum. Ya, min bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Itu satu manhaj ahlus sunnah. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Qala rahimahullahu taala al-Mahdi Jimali terkait dengan hadis ini, yamurun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitasahhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita makan sahur. Alladhi huwal akhlu wasyurbu waqta sahar. Yaitu makan dan minum di waktu sahur. Isti'dadan lisiyam. Iya, sebagai persiapan untuk puasa. Disebutkan adalah Hafidz rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, yahsulu as-sahur bi aqalli ma yatanawaluhu al-mar'u min ma'kulin wa mashrub. Kata Al-Habib rahimahullahu ta'ala, tercapai, terwujud makan sahur itu dengan apa yang dimakan oleh seseorang walaupun sedikit, ya, berupa makanan atau minuman sekecil apapun, sedikit walaupun sedikit ya, selama dia lakukan di waktu sahur maka sudah tercapai, terwujud sahur. Sahur itu terwujud, teranggap seorang makan sahur dengan makan atau minum walaupun sedikit. Tentunya yang paling afdalnya adalah tamar. Dalam satu hadis dikutip Syalban rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah tamar. ya, walaupun memakan makanan yang lain, kalau memang tidak kuat hanya tamar, salah makan nasi, makan yang lain, ya makan tamar, korma. Karena nikmat sahur mukmin, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah at-tamru. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitasahur, nabi memerintah untuk sahur, alladhi huwal aklu wasyurbu waqta sahar. Tadi kita sebutkan kata al-hafiz rahimahullahu, walaupun sedikit apapun, walaupun hanya seteguk air, iya, secuil makanan, kalau dia niatkan sahur maka terwujud keutamaan makan sahur. Isti'dadan lisiyam, iya, sebagai dalam rangka bentuk, dalam rangka persiapan untuk berpuasa. Qala wa yadhkurul hikmatal ilahiyyata fi. Kemudian Rasulullah SAW menyebut hikmah ilahiyah yang ada pada at-tasahur, dalam memakan makanan sahur. Apa hikmahnya? Wahiyya hulurul barakah, yaitu akan adanya barakah. Yang sudah kita baca tadi malam, iya, beberapa macam barokah yang ada dari ucapan al-hafidz rahimahullahu taala Fathul Bari. Qala wal barakatu tashmulu manafi'ad dunya wal akhirah. Dan barokah itu mencakup manfaat-manfaat duniawi dan ukhrawi. Iya, ukhrawi tentunya adalah al-ajr, pahala dengan sembahkan sahur. Kalau dunia banyak yang sudah kita baca kemarin, yang menguatkan dia untuk puasa dan seterusnya, akan kita beliau sebutkan sebagiannya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, famin barakatis sahur, yang tabarakah makan sahur, ma yasulu bihi minal i'anah ala ta'atillah fin nahar. Dengannya dia akan terbantu, dengan makan sahur dia terbantu untuk taat kepada Allah di siang hari. Kenapa? Fa innal ja'i'a wa dhami'a, karena seorang yang lapar, ja'i itu kelaparan, kekurangan makan, kalau dhami kehausan, kurang minum. Kalau seorang yang lapar yang dan kehausan, yaksal 'anil ibadah, itu akan malas dari ibadah. Ya, ketika dia sempat makan sahur, apalagi di akhir malam dia lakukan menjelang subuh, maka di pagi hari di siang hari dia masih kuat, sehingga terbantu untuk taat kepada Allah di siang harinya. Qala wa qala beliau rahimahullah, wa min barakatis sahur, di antara barakah makan sahur, annas saima idza tasahhara la yamallu i'adatas siyam. Kalau seorang yang berpuasa makan sahur, maka dia tidak akan bosan untuk mengulang kembali puasa. Iya, karena tidak merasa capek, tidak merasa berat. Iya, dengan terbantu sahur, dia tidak akan bosan untuk puasa. Khilafan, berbeda, lima lam yatasahhar, berbeda yang orang yang tidak sahur. Fa innahu yajidu harajan wa masyakkah. Iya, dia akan mendapatkan kesulitan, merasa berat. Yathqulani alil audah ilaih, sehingga keduanya akan, iya, memperberat dia untuk kembali mengulang puasa. Ya, dia menganggap dia merasa puasa itu satu hal yang sangat memberatkan, padahal sebabnya karena dia tidak makan sahur. Qala wa min barakatis sahur, di antara sebab, di antara barakah sahur adalah as-sawabul hasil, adalah pahala yang dia raih. Fi min mutaba'ati rasul, min mutaba'ati rasul, dengan sebab dia ittiba kepada rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, Rasulullah memerintahkan tasahharu, dia lakukan, dia ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur, dia contoh. Iya, karena sahur itu disyaratkan dengan ucapan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala min barakatihi aydan, dan juga di antara barakahnya juga adalah annal musahhir yaqumu fi akhir lail, seorang yang sahur itu akan bangun di akhir malam. Fa yadhkurullaha ta'ala wa yastaghfiruh, Iya, dia berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah di akhir malam. Tsumma yusalli shalatal fajr jama'atan, dan dia bisa salat subuh dengan berjamaah. Ia memanfaatkan waktu akhir malam berdoa. Di waktu-waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang berdoa. Ia kemudian bisa salat subuh berjamaah. Bi khilafi man lam yatasahhar, beda dengan orang yang tidak makan sahur atau yang sahur tetapi yukhalifu sunnah. Dia lakukan tengah malam atau di awal malam atau tengah malam sehingga di akhir malam tidak bisa bangun. Kalau hadza musyahad, ini musyahad, disaksikan. Fa inna adadal musallin fi salat subhi mal jamaah fi ramadhan, jumlah orang-orang yang salat salat subuh berjamaah di bulan Ramadhan, akthar min ghairi, ia lebih banyak daripada bulan lainnya, min ajis sahur, karena sebab makan sahur. Ini terlihat nanti di masjid-masjid kaum muslimin yang biasa tidak salat subuh, mereka salat subuh berjamaah. Qala wa min barakatis sahur annahu ibadah, dan diantara barakah makan sahur, iya, dengan dia makan sahur dia melakukan ibadah. Idza nawa bil isti'anah la ta'atillahi ta'ala, apabila dia niat membantu diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ah li rasul, mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, maka dia akan mendapatkan nilai ibadah. Walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrar, tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah dan rahasia dalam syariat yang ditetapkannya. Ada yang kita tahu, ada yang tidak tahu, tapi kita yakini semuanya ada hikmah dan rahasianya. Inna hadzal rahiman rahimakumullah, terkait dengan barakah sahur, dan sebagian sudah kita nukil tadi malam dari ucapan Al-Hafidz rahimahullahu taala, wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fiikum.